Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pasal berikutnya yaitu tentang i'tikaf. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, dekatan-dekatan lagi. Dekatan lagi sini. Tambah dekat. Kemarakan luar, majuan luar. Ah, ya dibaca di sini. Tafadhal, Nugraha. Nugraha dibaca. Tariqi sayrihi Allah Ta'ala mutawassifan ala jamiyatihi ala Allah walamma sya'isahu sya'isahu bi ikbalihi sya'asihi sya'asihi sya'asihi bi ikbalihi bil kulliyati ala Allah fa inna sya'asa al-qalbi la yalumuhu illa al-iqbalu ala Allah wa kanat fudulu syarabi wa ta'ami wa fudulul mukhalafati al-anami wa fudulul kalami mimma yajiduhu sya'asan wa yushattituhu fi kulli wadin wa yaqta'uhu an syai'an sayrihi ila Allah Ta'ala wa yud'ifuhu aw yuqifuhu iqtadat hikmatul azizir rahimi bi'ibadihi anna syara'a lahu an syara'a an yaitu an mukhaffafah minas sakilah isimnya domir sya'an an syara'a lahu an syara'a lahu minas sawmi ma yudhibu fudul ta'ami basyarami wa yas tafrihu minal qalbi akhlatu maf'ul dari yastaghfir akhlatu syahwati wal muawwiqati lahu an sayrihi ila Allah wa syara'ahu bi qadri al maslahati bihaitsu yantafi'u bihi al-abdu fi dunyahu wa akhiratihi wa la yaduruhu hasbukna jazakallahu khairan qala rahimallah Ini pasal tentang i'tikaf. Lamma kana salahul qalbi wastiqamatuhu fi tariqi sayrihi ila Allah. Maka ketika hati yang baik dan istiqamah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, hati itu mutawaqqifan, sangat bergantung, ala jam'iyatihi ala Allah, sangat bergantung pada keterikatan hati dengan Allah. Ya. Kemudian dia pun dengan menerima secara totalitas keberadaan Allah saja yang dapat menyatukan kembali hati tersebut. Ya. Itu bil ikbali bil kuliah Allah. Fa inna sya'athal qalbi, kata beliau, karena sya'athal qalbi la yalumuhu illa al ikbalu Allah. Ya. Maka ya. Sya'as, apa makna sya'as? Ya. Menerima ya. Apa nama keterkaitan hati itu? Ya. Dia tidak dapat disatukan kecuali dengan menghadapkan diri kepada Allah. Wa kana fudulu ta'am wasyarab wa fudulu mukhalatatil anam. Maka berlebih-lebihan makan minum. Ya, berlebih-lebihan dalam bergaul dengan anam, dengan makhluk. Ya. Kemudian berlebih-lebihan dalam anam tidur. Wa fudulil kalam, maupun berlebihan dalam berbicara. Mimma yaziduhu sya'asan. Ya, ini dapat menambah kekusutan hati. Wa yusattituhu fi kulli wadin. Dan dapat memporak-porandakannya di setiap lembah, yang akan mencegah hati kita menuju Allah. Wa yaqauhu an sayri ila Allah. Ya, bahkan dapat memutuskan perjalanan dia menuju Allah. Wa yud'ifuhu, dapat melemahkannya. Kemudian wa ya'uquhu, menghambatnya. Wa yuqifuhu, dan menghentikannya. Nah, ya. Nah, kalau puasa di sini akan mencegah makan minum. Nah, ini mencegah fudul ta'am, fudul syarab. I'tikaf akan mencegah situ apa? Mukhalatah annam. Annam, mukhalatatun nas. Mencegah banyak pergaulan dengan manusia. Nah. Baik. Nah, ini hikmahnya. Ya. Iqtadat rahmatul aziz. Antum apa hikmah ya? Hikmah. Iqtadat rahmatul aziz ar-rahim bi'ibadihi. Maka hikmah Allah al-aziz ar-rahim. Ya. Inilah bi'ibadihi kepada hambanya, ansyara alahum, ya, mensyariatkan mereka minasiyam, untuk berpuasa. Ma yudhibu fudulat ta'am wasyarab, yang dapat menghilangkan kelebihan makan dan minum tadi. Ini tujuan dari apa, tuntutan dari hikmah ini. Wa yastafrighu minal qalbi akhlatash shahawati. Ya. Juga untuk mengosongkan kalbu dari tumpukan syahwat. Ya. al-mu'awwif al-mu'awwiqatu lahu an sayrihi ila Allah, yang dapat menghalangi perjalanan dia menuju Allah. Wa syara'ahu biqadril maslahah, dan Allah mensyariatkan puasa tersebut ya sesuai dengan kadar maslahat. Bi haitsu yantafi'u bihi al-'abdu, ya, di mana seorang hamba akan mengambil manfaat darinya di dunia dan di akhirat. Wala yadurruhu, dan tidak memudaratkan dia. Nah, lanjut berikutnya, ya. Anwar. Unsuhu. Fayasiru unsuhu billahi badalan an unsihi bilkhalqi, fayaiduhu bidhalika. Fayaudduhu bidhalika li unsihi bihi yawmal wahshati tulkubri. Walamma kana al-maqsudu innama yatimu ma'al sawmi, syara'a al-iktikafa. Syuri'a al-iktikafu fi afdali ايام الصوم وهو العشر الاخير من رمضان. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم, ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع الصوم. واما الكلام فانه شرع للامه حق lisani an kulli ma la yanfi'u fil akhirati. Wa amma hudulul manami fa innahu shuri'a lahum min qiyamil layli ma huwa afdalu min ash-shahri wa ahmadihi akibatan. Wa syahru al-mutawassiqat ahmadihim ma'tuf ke afmin afdoli, sama-sama isim tafdil. Ma huwa min afdoli, ada minnya enggak? Oh, kalau enggak ada minnya berarti ma huwa afdolu asyahri wa ahmaduhu akibatannya, ya. Antum kalau enggak ada minnya, kalau Diana ada minnya. Bahwa syahru al-mutawassihat. Sahar. Bahwa syahru mutawassitu alladhi yanfa'u al-qalbana wal-badana wala ya'uku al-abda an maslahatihi. Nah, hasbuk. Nah, ya. Kemudian wa syara'a lahum al-i'tikaf, maka Allah mensyariatkan untuk mereka untuk beriktikaf. Ya, Allah mensyariatkan mereka untuk beriktikaf. Alladhi maqsuduhu ruhuhu wuquful qalbi ala Allah. Ya, yang maksudnya apa? Wa ruhuhu. Yang maksud maupun ruh dari itikaf itu adalah wuquful qalbi. Ya, ala Allah. Yaitu wuquful qalbi ala Allah. Semangatnya kalbu itu hanya ana pada Allah. Wal inqita' 'anil khalq. Terputus dari makhluk. Terputus hubungan sama makhluk. Wal istighalu bihi wahdah. Menyibukkan diri hanya pada Allah dalam beribadah, berinteraksi pada Allah semata. Fa yasiru unsuhu billah badalan an unsihi bil khalqi. Ya. maka dia akrab hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain, sebagai ganti keakrabannya dengan makhluk. Wa ya'udduhu bidzalika liunsihi bihi yaumal wahsyati fil qabri. Ya. Maka kata beliau, maka hal ini dengan harapan akan tetap merasakan ya, keakraban kepada Allah. Keakraban tersebut di mana? Pada waktu wahsyah di kubur, hari yang gelap di kubur, hari yang penuh kegelapan di kuburan. Nah, ini mak dari i'tikaf. Nah, i'tikaf di masjid. Ya. Di masjid. Tidak dikhususkan di tiga masjid tadi. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Al-Haram. Masjid karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa antum 'aqibuna fil masajid." Ini umum. Ya. Tapi masjid di sini, masjid yang ditegakkan salat berjamaah. Nah, hikmah-hikmahnya banyak sekali. Ya. Mencegah banyaknya hubungan kita apa namanya? Menyeimbangkan hubungan kita dengan makhluk, diseimbangkan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala walam makana hadzal maqsuduhu innama yatimmu ma'a shaum. Maka kata kala maksud tujuan dari itikaf ini itu akan semakin sempurna kalau disertai dengan puasa. Syuri'a itikafu fi afdali ayyami shaum. Nah, oleh karena itu itikaf disyariatkan pada hari-hari terbaik dari bulan puasa. Wa huwa al-ashru al-akhir, 10 hari terakhir min Ramadan. Ya, dari Ramadan. Ya. 10 hari terakhir itu di 10 hari terakhir. Ya. Karena 10 hari terakhir punya maziyah, nilai tersendiri, poin sendiri pada yang lainnya. Ya. Nah, ini 10 hari terakhir. Maka Islam mensyariatkan untuk beritikaf di hari tersebut. Kenapa? Karena akan semakin sempurna keutamaan. Ya. Walaupun orang beritikaf 10 hari awal, 10 hari akhir enggak masalah. Ya, namun 10 hari terakhir itu sunnah dan dia akan lebih mendapatkan kepada maksud. Ya. Itu apa? Mendapatkan apa? Lebih ada peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah. Kemudian, walam yadkurillahu itu dibencinya dua berjumpa dua sukun walam yadkurillahu subhanahu wa ta'ala illa ma'asum. Ya, oleh karena itu Allah tidak menyebutkan i'tikaf kecuali bersamaan dengan bulan puasa. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum 'aqibuna fil masajid. Nah, ini ayat ini berbarengan dengan puasa. Ya. Maka seorang yang beritikaf di masjid, dia diharamkan untuk ya, mendatangi istrinya. Mendatangi, paham ya? Mendatangi di malam. Ya. Kan di malam bulan puasa kan boleh begitu kan? Uhilla lakum lailatul siyam arrafas ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian malam hari Arafah. Begitulah dengan istri-istri kalian. Ila nisaikum. Ya. Kalau Anwar ila imraatihi. Anwar ila imraatihi. Panur Ali juga ila imraatihi. Udah. Wahdaha la syarika lalaha. Itu aja udah. Ya, ini ila nisa'i. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kenapa ila nisa'ikum? Nah, sedikit faedah dikit kata sebagian ulama. Karena di masa Rasulullah dan sahabat Itu hampir-hampir enggak ada yang enggak tadut. Semuanya tidaklah sahabat mati kecuali dalam keadaan istrinya lebih jadi satu. Mayoritas. Sampai-sampai ada ulama yang bingung siapa nama sahabat yang enggak tadut. Ada enggak? Yang dia mati dalam keadaan datang. Ada. Ada enggak pada kali? Ada enggak? Ada enggak? Sampai-sampai siapa nama sahabat kalau ada yang enggak tahu sampai mati yang datang. Ali, wah Ali istrinya wafat langsung ngebut. Punya istri 4 budaknya banyak. Begitu. Ya, pada kali. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Wala fa'alahu Rasulullah SAW illa ma'asaw. Dan Rasulullah SAW pun tidak melakukan i'tikaf kecuali berbarengan dengan puasa. Namun bukan berarti i'tikaf tidak diperbolehkan di hari-hari selain puasa. Boleh. Ya, boleh. Juga tadi ayat wa antum aqifuna fil masjid. Ya. Bukannya berarti enggak boleh ketemu istri sedikit pun ketika di masjid. Boleh. Yang enggak boleh wala tubasyiruhunna. Mubasyarah di sini adalah maknanya itu. Ya. Tapi soal ketemu sama istri, antum lagi itikaf, istri nganterin makanan gitu ya. Ambil pakaian kotor, boleh enggak istri datang ke masjid? Lewat belakang gitu. Boleh. Ya, boleh. Sofia, istri Rasulullah SAW, pernah mengunjungi Nabi ketika beliau SAW sedang itikaf di masjid 10 hari terakhir lagi. Ya. Nah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lagi. Ya. Kata Ali bin Husain, Sofia mengunjungi Nabi SAW di masjid 10 hari terakhir. Ya, akhbarat hu annaha ja'at Rasulullah SAW tazuruhu wa huwa mu'takifun bil masjidi fil ashri al awakhiri min Ramadan. 10 hari terakhir. Ya. Barakallahu fikum. Juga datang lewat mengenai keterangan Aisyah juga demikian. Ya, yang kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza takafa yudni ilayya ra'sahu wa urajjiluhu wa kana yadkhulu al-baita ila li hajati al-insan. Nah, mala fa'alahu Rasulullah SAW illa ma'asaw. Ya. Rasulullah SAW tidak melakukan puasa itikaf kecuali dengan puasa. Jadi, tapi bukan ya, pelarangan mutlak. Boleh. Bahkan kita niat sekarang itikaf. Ya, kita niat itikaf ini. Agar bernilai pahala. Ya. Duduknya kita dari subuh sampai jam 6 nanti. Itu itikafnya. Agar bernilai pahala. Karena para ulama tidak membatasi. Ya. Dengan batas-batas waktu tertentu. Kadar minimal itikaf. Tidak. Demikian. Ya. Yang penting berdiam diri. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, nah, itu bernilai ibadah. Nah, wa amal kalamu fa inna husyuri ali ummi habsul lisan lil ummati qali ummi habsul lisan an kulli ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, berikutnya adapun mengenai kalam, kontrol bicara, maka disyariatkan bagi umat untuk menahan lisan dari segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Fudulul kalam, kelebihan ngomong, ya. Enggak ada hajatnya ini. Ini menyebabkan berbagai hal, Pertama menyanyiakan waktu. Akhirnya enggak berzikir pada Allah. Yang kedua, terkadang bisa malah terjatuh ke dalam ya, yang diharamkan. Ngomong ngawur ngidul, nah, akhirnya terjatuh kepada yang diharamkan. Ya, kata Nabi, innal abda liyatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'adaha ab'ada baina al-masyriq wal maghrib. Seorang hamba dia ngomong dengan satu kalimat, ternyata bisa masukin dia, jatuhin dia ke neraka yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Ya dan billah. Kemudian ya, wa ma fudulul manam, ini udah dibaca belum? Udah kan? Adapun kelebihan tidur, suri'alahu min qiyamil lain, maka untuk mengontrolnya Allah, mereka disyariatkan untuk qiyamul lail. Mahwa min af, ya, wahwa, kalau ana ada min, kalau antum enggak ya? Huwa afdalus sahar, wa ahmaduhu akibatan. Ya. Dan qiyamul lail ini lebih baik daripada sahar. Sahar itu begadang. Dan terpuji kesudahannya, kesudahan dari qiyamul lail. Wahwa as-sahar al-mutawassit, ya, yaitu sahar begadang tidak tidur, pertengahan. Ya. Artinya dia tidur juga begadang, ya, yang nanti yanfa'ul qalba wal badan, dapat memberikan manfaat kepada qalbu dan jasad badan, wala ya'uqu al-abad an maslahatihi, tanpa menghambat kepentingan seorang hamba ya dari maslahatnya. Nah, ya. Tapi enggak boleh ya qiyamul lail tanpa tidur, karena Nabi bersabda kepada salah satu dari tiga orang atau tiga orang yang bertekad ingin puasa terus tanpa berbuka, ingin qiyamul lail terus tanpa tidur, ingin enggak nikah, mau menjomblo terus tanpa menikah. Kata Nabi apa? Walakin inni asumu wa anam. Ya, apa? An inni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falisa minni. Namun saya puasa, saya juga berbuka. Saya tidur, saya sholat, saya juga tidur. Nah, jangan satu malam full digunakan untuk sholat. Gak boleh ini. Tapi yang bermanfaat buat kalbu dan badan. Ya, bermanfaat buat kalbu, ada waktu istirahat. Buat badan, ada qiyamul lail. Ya. Nah. Ini lebih baik daripada begadang yang gak penting. Ngobrol. Pos kambling. Kecuali di security. Ya. Begadang nonton bola, Liga Champion. Nah, ya. Kecuali dia shift 3 kerja ya, shift 3. Kalau dia kerjanya kena shift gitu. Ya. Shift 3. Kemudian ya. Wa kana ya'taqib ala syar, ini belum dibaca ya. Ha. Tafadhol, dibaca di sini. Nasyanta. Yang ini sudah belum? Wa kana ya'taqib ala syar sudah? Belum. Oh iya, wa madaru riyadati arba bi riyadati wasuluki ala hadhihi al-arkan al-arba'ati wa as'aduhum biha man salaka fiha min hajj wal muhammadiyah kalam yang harif inhirafa al-walina wala qasara itu inhiraf, taksir, itu makhluk mutlak semua. Terus waqad dzakarna hadiyahu fi siyamihi wa qiyamihi wa kalamihi wa nadzkur hadiyahu fi i'tikafihi. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah 'azza wa jalla. Wa a'azza wa jalla wa tarakahu maratan faqadahu fi Syawal fi Syawal fi Syawal. Wa'atakafa marotan fil ashril awali tumal awsati tumal ashril awakhiri yaltamisu laylatal qadri. Tuma tabayyana anna fil ashril awakhiri pada wamal itikafu itikafa hatta al-hiqo bi rabbihi azza wa jalla. Wa kana ya'muru fi khibain wa yadribu lahu fil masjidi yakhlu fihi li rabbihi azza wa jalla. Wa kana idza arada al-i'tikafa shalla al-fajr thumma dakhalahu wa amara bihi maratan faduriba lahu wa amara azwajahu bi'akhbiyatihim faduribat falamma shalla al-fajr nazara qira'atil akhbiyata fa amara bi khibaihi wa qawwada wa taraka al-i'tikafa fi Ramadan hatta takafa ashra al-awwala min Syawal. Ya. Nah, kata beliau berikutnya, wa madaru riyadatil arbabir riyadati wassuluk ala hadhil arkan al arba. Ya. Itikaf itu adalah madaru riyadati arbabir riyadat wassuluk. Ya. Riyadat itu merupakan dia madar riyadah. Ya. Merupakan apa ya? Riyadah itu kan olahraga ya. Maksudnya apa ya? Senam tubuh tadi. Senam tubuh. Dia adalah riyadah, apa bahasanya enak? Latihan. Latihan tadriban. Apa ya, riyadhah itu kayak semacam ya olahraga ya. Ya, maka dia adalah merupakan ya, rotasi dari olah tubuh. Nah, arbab ar-riyadhah merupakan olahraga tubuh sekaligus suluk, sekaligus juga pembinaan terhadap akhlak ala hadhil arkan al arba'ah, terhadap empat anggota badan ini, terhadap empat anggota badan ya, yaitu dengan puasa, dengan itikaf, dengan qiyamul lail, dan dengan qillatut ta'am at'afat, dengan qillatul kalam, yaitu menjaga lisan, menjaga mulut, menjaga mulut, itikaf, ya, menjaga pergaulan dengan manusia, kemudian qiyamul kalam, jaga mulut lagi, ya, qiyamul lail, semua badan tuh banyak gerak, qillatul kalam, ya, jaga mulut. Nah, kemudian was'aduhum biha man salaka fiha al-manhaj, maka yang ya, wa'as'adahum, dan qiyamul lail ini akan membahagiakan mereka ya, dengan melaksanakannya bagi siapa saja yang menempuh jalan manhaj Muhammadi, menempuh manhaj ajaran Nabi Muhammad SAW. Falam yanharif al-inhiraf al-ghalin, maka dia tidak melakukan penyimpangan sebagaimana penyimpangannya orang-orang yang berlebih-lebihan, wala qassara taqsiral mufarritin, maka dia tidak melalaikan sebagaimana yang dilalaikan oleh orang-orang yang meremehkan. Waqad dzakarna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyebutkan bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi, pada puasa beliau, wa qiyamihi, pada qiyamul lail beliau, wa kalami, maupun pada ucapan beliau, berbicaranya beliau. Falnadzkur hadiyahu fi i'tikafi, maka kita sekarang akan menyebutkan tentang bagaimana i'tikaf beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu ya'takifu ala asyra al-awakhir min Ramadan, Nabi beritikaf di 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Hatta tawaffahu Allah wa tarakahu marratan, hingga Allah mewafatkan beliau. Beliau pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan sekali aja. Ya. Sekali aja. Faqadahu fi Syawalin, tapi mengkodok. Nah, tapi dikodok akhirnya di bulan Syawal. Ya, kemudian wa i'takafa marratan fil ashr al-awwal. Beliau pernah beri'tikaf di 10 hari pertama. Ya. 10 hari yang pertama. Summa al-awsat, kemudian 10 hari pertengahan. Summa al-ashr al-akhir, kemudian 10 hari terakhir. Yaltamisu lailatul qadar, mencari lailatul qadar. Summa tabayyana lahu annaha fil ashr al-akhir, kemudian ketika semakin jelas kepada beliau bahwasanya lailatul qadar itu di 10 hari terakhir, fadawa ma'ala li'tikaf i'tikaf ya, hatta lahiqa bi rabbih. Ya. Kemudian beliau tetap mendawamkan terus-menerus i'tikaf pada 10 hari terakhir sampai beliau wafat, berjumpa dengan Allah. Nah. Kemudian wa kana ya'muru bi khiba'in wa yadrabu lahu fil masjid yakhlu fihi li rabbih. Ya. Beliau Nabi SAW memerintahkan agar membuat semacam apa, khiba, tempat khusus di masjid, kayak kubah khusus di masjid, tempat sendiri lagi itikaf, kayak kemah sendiri, ya, kayak kemah sendiri di masjid, biar dia tidur di situ, beribadah di situ. Ya, yakhlu fihi li rabbih, supaya dia bisa berkhulwat di dalam tempat tersebut kepada Rabb-nya. Dia bisa menyendiri di situ, mendekatkan diri kepada Allah di tempat khusus tadi. Nah, khiyab itu namanya. Kemudian wa kana idza arada al-i'tikafa shalla al-fajr tsumma dakhalahu. Dan Nabi SAW tatkala beliau hendak beritikaf, ya, maka beliau mengawalinya dengan salat subuh di situ, kemudian masuk ke tendanya tadi, ke khiyabnya tadi. Ya, masuk ke tendanya, ke khiyabnya tadi. Nah, kemudian fa amara bihi marratan faduriba lahu. Ya, beliau juga pernah amara bihi marratan. Faduriba lahu, pernah beliau pernah memerintahkan agar di suatu kali dibuatkan apa namanya tenda-tenda tadi. Ya. Faduri balahu, namun ya beliau apa dirobohkan tenda tersebut, ya, dicopot lagi. Fa amara azwajahu bi akhbiyatihinna faduribat. Maka beliau pun juga pernah memerintahkan istri-istri beliau untuk membuat tenda, namun dicopot lagi. Ya, pada masa al-fajr, nadara fara'at tilka al-akhbiyah. Ketika beliau salat subuh, beliau melihat tenda-tenda tersebut di dalam masjid. Fa'amara bikhibaihi. Maka beliau memerintahkan agar itu semua dirobohkan, dicopot. Ya, faquwida. Ya. Maka akhirnya dicopot, dirobohkan. Wa taraka al-i'tikafa fi Ramadan hatta i'takafa fil 'ashri al-awwal min Syawal. Beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan hingga i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah. Kemudian wa kana ya'takif berikutnya. Nah, Dimas baca. Kula sanad. Yukhriju ra'sa. Faturajjiluhu. Ya, labi qublatin turiha rabu fios basi qadaruhu fi muqtatibin wa kana ila sarah hasbuk cukup. Ya, wa kana ya'taqib kullu sanatin asyara ayyam. Nabi sallallahu i'tikaf di 10 hari terakhir itu setiap tahun. Falam makan al-am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Kemudian ketika pada tahun yang qubida fihi, beliau dicabut nyawanya, itu beliau pada tahun wafatnya beliau, beliau i'tikafnya itu 20 malam. Ya, 20 malam. Bagaimana keterangan Abu Hurairah, kan ya'taqibu fi Ramadan 10 ayyamin falamma kana al-'am alladhi kubila fihi i'takafa 20 yawman. Ini kata Abu Hurairah ketika tahun wafat beliau di 30 hari. Ya. Wa kana yu'ariduhu Jibril bil Quran kull sanatin marratan. Dan beliau, ketika beliau beriktikaf, Jibril melakukan murojaah hafalan Quran setiap tahun bersama beliau. Ya. Falamma kana dhalika al-'am a'radahu bihi marratain. Nah, ketika pada tahun wafat beliau, Jibril melakukan murojaah hafalan Quran sebanyak 2 kali. Jadi Nabi SAW menyodorkan bacaan Nabi kepada Jibril di tahun beliau wafat, maka beliau menyodorkannya dua kali. Wa kana idza takafa dakhala qubbatahu wahdah. Ya. Dan Nabi SAW lewat ya. Benar. Karena ya di Quran ayatan pikul di sana tin maratan pak aradati alaih tin kesana maratan ini mudah kan? Wakana idak takabat dakola kubatahu dan apabila beliau beritikah beliau masuk ke kubahnya wah demi seorang diri masuk ke kubah beliau seorang. Nah. Ya, dakhala kubbatahu sendiri tidak berjamaah. Ya, kalau i'tikaf itu maknanya khalwah, berkhalwat. Ya, maka kita berkhalwat kepada Allah. Nah, maka i'tikaf itu makruh kalau di masjid ngobrol-ngobrol. Ini makruh. Makruh. Ngobrol yang enggak penting. Wa kana la yadkhulu baitahu fi hal i'tikafihi illa li hajatil insan. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk ke rumah beliau. Ketika waktu itikaf, ya, di waktu itikaf kecuali untuk memenuhi hajat seseorang, hajatnya orang lain yang dipenuhi oleh Nabi SAW. Maka seorang yang itikaf dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk menunaikan hajat orang, menunaikan hajat seseorang itu apa? Misal, bukan menunaikan hajat orang lain apa? Memenuhi hajat yang ada pada manusia, buang air kecil, buang air besar, ya, atau membeli makan kalau memang nggak ada yang bisa menghadirkan makanan, ya, kalau itikaf kok malah ini cari takjilan gitu katanya, habis nggak ada yang nggak ada, emangnya kita mau Nabi kita ini Maryam ada makanan dari Allah ya. Langsung dari langit ya boleh kayak begitu ya tapi mesti bersegera udah dapat bersegera jangan cari-cari lagi balik langsung balik ke masjid nah. Ya karena hajat manusia buang air kecil, buang air besar, keluar, beli makanan. Kalau nggak ada yang bisa nganterin makan. Wa kana yukhriju ra'sahu minal masjid ila baitihi. Karena rumah beliau dengan masjid itu berdepetan, maka Nabi SAW pernah mengeluarkan kepala beliau. Ya, mengeluarkan kepala beliau. Beliau dekatkan kepada Aisyah, ke rumah Aisyah. Maka Aisyah turajjiluhu. Aisyah menyisirkan rambut Nabi. Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi Aisyah enggak bisa kunjungin ke masjid karena Aisyah haid. Kalau Sofiyah pernah kunjungin Nabi ke masjid ketika Nabi sedang itikaf. Nah, kalau Aisyah Nabi ke masjid ke rumah dapetin di jendela, maka Aisyah yang menyisirkan rambut Nabi SAW. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa kanat ba'du azwajihi dan sebagian istri-istri Nabi tazuru mengunjungi Nabi ketika Nabi itikaf wa wa muqtakifun fa idza qamat tadhhab. Nah, tatkala mereka berdiri hendak pulang, maka beliau pun berdiri dan mengantar mereka pulang. Ya. Qama maha yaqlibuha. Maka Nabi juga berdiri bersama istrinya. Ya, yaqlibuha wa kana dzalika lailan, waktu itu malam hari. Nabi mengantar sampai pelataran masjid aja, sampai batas akhir masjid. Nah, kemudian walam yakun yubashir al-imratah min nisaihi, dan Nabi SAW tidak pernah ketika lagi itikaf, ya, Nabi tidak pernah bersetubuh dengan istri-istri beliau. Wa huwa mu'takifun, dalam keadaan beliau sedang itikaf. La biqublatin wala ghairiha, enggak mencium, enggak yang lainnya. Nabi tidak mencium istrinya walaupun dikunjungi, enggak yang lainnya. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid, fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ya. Tidak membubasyar istri beliau walaupun mencium sekalipun. Wa kana idza i'takafa turiha lahu firashuhu wa sariruhu fi mu'takifihi. Ya. Maka tatkala beliau beritikaf, kasur beliau dihamparkan di kubahnya. Turiha dihamparkan firas beliau atau sarir beliau, kasur beliau dihamparkan di tempat iktikaf beliau. Nah, jadi tidak pulang ke rumah, kenapa? Tempat tidurnya sudah pindah ke masjid. Ya. Kemudian wakana idza kharaja li hajatihi marra bil marid wa huwa fi tariqihi fala ya'ruju alayhi wa la yas'al anhu. Apabila beliau keluar menunaikan hajat, beliau melewati orang yang sakit, maka beliau berhenti dan menanyakan tentang kondisinya. Wa taqafa marratan fi kubbatin wa turkiyatin. Ya, beliau pernah beritikaf dalam kubah dari Turki. Ya. Wa ja'ala 'ala suddatiha hasiran. Maka beliau menjadikan hasir, tikar, ya, sebagai alasnya. Kullu hadha tahsilan li maqsudi al-i'tikaf. Semua ini adalah penjelasan yang dimaksud dengan i'tikaf. Fa'aqsu ma yaf'aluhu al-juhalu min ittikhadhi al-mu'takif mawdi' ashraf. Ya. Wa majlaba mawdi' ashraf wa majlaba wa majlabatin lizairina. Fa hadha lawnun wa i'tikaf al-muhammadi lawnun wallahu al-muwaffiq. Semua ini adalah penjelasan yang dimaksud dengan i'tikaf, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang bodoh yang menjadikan tempat i'tikaf sebagai tempat ngumpul nerima tamu yang berkunjung. Ini berbeda caranya dengan amal yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah lah yang memberikan taufik. Ya. Hari Jumat kita biasa mungkin pagi berjamaah, kita cukupkan aja. Ya, faslun fi hadhihi fi hajji fi hajj. Ini sudah selesai itikaf, ya. Itikaf nanti kajian lebih luasnya lagi di kitab kajian kita Syafi'il Mubtadi'in. Ya, kita belum nyampe situ. Ya. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lan zakka wa tabiin.